Dan begitulah kebaikan itu sekali lagi bertahap. Oleh karena itu Aisyah mengatakan, seandainya larangan berzina, larangan berjudi, larangan minum khamar itu turun di Makkah di awal-awal Islam, maka Allah akan diingkari. Maka larangan khamar, larangan zina, larangan berjudi turun belakang. Setelah hati mereka khusyuk, setelah mereka betul-betul beriman, baru diturunkan ayat yang mengharamkan khamar. Itu pun bertahap kan, ada tiga tahap. Tentu keadaan ini sudah selesai. Kita jangan seperti orang-orang NII yang mengulang kembali sejarah. Jadi mereka memposisikan diri mereka seolah seperti zaman Wahyu. Ini masih di Mekah, belum ada sholat. Nanti sholat kalau sudah periode Madinah. Kalau apa? Sejarah tidak berulang lagi. Termasuk ini. Begitu kita lahir, khamar sudah haram, zina sudah haram, judi sudah haram, syariat sudah sempurna. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam wafat, maka tidak boleh kita memposisikan diri sebagai sahabat, pelan-pelan, para sahabat begitu masuk Islam masih minum khamr, masih berjudi. Kita seperti itu tentu tidak. Karena Islam sudah sempurna. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka fasik. Kebanyakan dari ahlul kitab fasik. Fasik, kalimat fasik bisa arti sebenarnya fasik bisa kufur. Jika fasik itu dinisbatkan kepada orang kafir, maka yang dimaksud adalah kufur. Illa antarau fihi kufran bawahan wa fi riwayatin kufran bawahan, maka dimaksud kufur. Kalian harus taat kepada amir, penguasa, tidak boleh menentang, menggulingkan, kecuali jika nampak kekufuran yang jelas pada diri pemimpin ini. Diriannya disebutkan kecuali nampak kefasikan yang jelas. Maka mana yang terpakai? Kufur. Maka walaupun betul-betul fasik, artinya pemimpin kita jelas-jelas minum khamar, jelas-jelas berzina, jelas-jelas berjudi, tetap belum boleh digulingkan, belum boleh dilawan, ditentang. Karena yang terpakai yang tetap kufur, bukan syifat. Kita masuk hadis. Hadis pertama dari bab ini, atau hadis yang ke-574. Hadis yang sudah pernah kita baca. Kita ulang sebentar. Wa ibn Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu bin Umar, ini umurnya belasan ya. Ketika Nabi bersabda kepada Ibnu Umar ini, Ibnu Umar masih sangat muda, belasan tahun. Kalau ini di Mekah, berarti Ibnu Umar belum sampai 14 tahun. Kalau di Madinah, karena Ibnu Umar dalam perang Badar, belum boleh ikut. Baru 13 atau 14 tahun. Nanti masih anak-anak kalau kata kita remaja. Tapi apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam terhadap anak remaja ini, Ibnu Umar? Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, aqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi manqibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak. Faqal, dan beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau ini orang asing. Gitu. Jadi apa ini? Takdir. Bukan semangat, pegarlah cita-citamu, gantungkan cita-citamu setinggi langit, gini, begitu, kan? Enggak. Nabi mengerek ke orang remaja ini. Apalagi yang tua, tentu ya, yang remaja, belasan tahun. Pun fi dunia ka anna ka gharib, jadilah engkau di dunia ini seperti gharib, orang asing dalam pengembaraan. Apa maksudnya? Jangan seenaknya. Ya. Ingat, kita mau pulang. Orang asing akan pulang. Lebih lama di mana? Nanti di rumah. Di negeri kita, bukan di sini. Di sini sekedarnya saja. Paling bekal banyak-banyaknya. Ya. Kalau kita menganggap hidup kita di Malaysia misalnya hanya untuk kerja, kita tidak akan senang-senang habis-habisan di sana. Kumpulkan uang yang banyak, karena setahun dua tahun akan kembali ke negeri kita, Indonesia misalnya. Ya. Ini lebih lagi. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada Ibnu Umar untuk menjadi orang asing di dunia ini. Jangan seenaknya. Nanti kita akan kembali. Ya. Jangan jadikan dunia ini menjadi tujuan. Orang yang jadikan dunia ini sebagai tujuan, insyaAllah ta'ala akan kecil. Kecil. Ya. Nah, berapa banyak tujuan kita di dunia ini tidak berhasil. Aw'adul sabil, atau orang yang menyeberang jalan. Bagaimana sifat orang yang menyeberang jalan itu? Hati-hati dan sepintas saja kan menyeberangkan sebentar kan. Yes. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak muda. Ini sabda beliau itu bukan di hadapan Abu Bakar atau Hakim bin Hizam yang sudah sangat tua, tidak. Di hadapan anak remaja. Yang tua tentu lebih-lebih lagi. Maka tanamkan pada anak-anak kita yang masih SD, masih SMP untuk zuhud terhadap dunia ini. Jangan seperti kebanyakan orang tua hari ini memberikan semangat kepada anak-anaknya untuk meraih dunia. Diiming-iming dengan dunia. Kalau kamu rajin nak, kalau kamu belajar nak, kamu jadi ini, semuanya dulu. Ya. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerem. Tujuannya apa? Akhirat nanti. Bagaimana hasil akhir? Dunia dapat, para sahabat dapat banyak sekali. Jauh lebih banyak dari kita. Entah berapa ratus kali kita yang didapat oleh sahabat dari dunia ini. Kaya raya luar biasa para sahabat. Ya. Kaya raya luar biasa. Memiliki kekayaan dunia ini. Emasnya Romawi, peraknya Parsi mengalir ke Madinah. Untuk para sahabat diangkat tinggi-tinggi derajatnya oleh Allah karena mereka mencari akhirat. Ya. Ikhris alal maut tuhaf lakal hayah. Ini ucapan Abu Bakar. Carilah kematian, tong-tonglah kematian, niscaya engkau akan beroleh kehidupan. Ya. Adapun bekerja, berusaha, jelas para sahabat yang begitu zuhud terhadap dunia, yang begitu cinta terhadap akhirat, berpangku tangan, berdiam diri, tidak. Lihat Abdurrahman bin Auf, begitu gigihnya, begitu uletnya berdagang. Lihat Khalid bin Walid, berdagang pedang, sampai didatangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diambil zakatnya, berarti sukses. Ya, lihat Amr bin Auf yang menaklukkan negeri-negeri kafir, berarti mereka tidak berpangku tangan. Tapi apa yang terbesar di hatinya, tujuannya, cita-cita terbesarnya, akhirat, bukan dunia. Jannah, surga, ridha Allah. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول dan Ibnu Umar berkata ini setelah Ibnu Umar membawakan sabda Nabi ini lalu Ibnu Umar berkata tidak membawakan sabda Nabi tafsiran seorang sahabat terhadap sabda Nabi ya. Yang kedua ini ucapan Ibnu Umar bukan sabda Nabi tetapi tafsiran dia terhadap sabda Nabi pun fi dunya ka'annaka gharibun aw abidus sabil. Apa tafsiran dari Ibnu Umar? Idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Jika engkau ada di sore hari, jangan engkau menunggu pagi. Besok pagi saja. Ya, kenapa? Belum tentu kita masih hidup besok pagi. Jadi azal itu terasa dekat. Tidak pernah merasa aman dari azal. Ini pemahaman Ibnu Umar terhadap sabda Nabi tadi. Orang asing atau menyeberang jalan. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu sore. Kerjakan pagi ini juga. Kenapa mesti menunggu sore? Yes. Belum tentu kita masih hidup. Ini dunia atau akhirat? Dunia atau akhirat sama. Bisa kita lakukan pagi ini, menyelesaikan kerjaan kita, selesai. Kenapa nunggu sore? Nanti saja, nyantai dulu. Kecuali istirahat, memang butuh istirahat. Ya. Berapa banyak musibah besar menimpa gara-gara menunggu. Masih ingat peristiwa? Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, musibah besar menimpa beliau. 50 hari tidak disapa oleh Nabi, tidak diberi salam, bahkan salamnya tidak dijawab. Didiamkan oleh seluruh kaum muslimin. Dhaqatul ardhu bima rahabat. Bumi yang begitu luas itu terasa sempit oleh dia. Ka'ab bin Malik dan dua temannya Murarah dan Hilal. Gara-gara menunda. Hanya karena menunda. Ini pelajaran yang sangat besar bahwa jangan sampai kita menunda-nunda. Kita lakukan sekarang tak. Wa idza faraghta fa sawm. Jika engkau selesai melakukan satu pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lain. Berarti hidupnya seorang muslim ini penuh dengan kegiatan. Enggak diem bangun nungguin ini masih lama diem. Kita kerjakan yang lain. Ya, ini seorang muslim. Terus bergerak, terus berusaha, terus melakukan sesuatu yang bermanfaat dunia atau akhirat. Kadang bermanfaat akhirat berupa sholat, puasa, baca Al-Quran, zikir, wirid. Kadang bermanfaat dunia seperti nyapu, ngepel, bersih-bersih, olahraga. Ini penuh manfaat. Ini seorang muslim. Hidupnya selalu bermanfaat. Tidak sia-sia, apalagi membahayakan. Ya. Wakut min sihatika limaradik. Dan ambillah masa sehatmu sebelum engkau sakit. Kan kita insya Allah pasti sakit. Tidak ada yang menjamin bahwa kita terus sehat terus sepanjang tahun. Akan sakit, mumpung kita belum sakit. Nanti kalau sakit, tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa ngaji dan seterusnya, menyesal. Mumpung sehat. Kali-kali antum pernah mendapati orang sakit parah, lalu dia mengatakan, kalau saya sembuh, saya akan sholat. Kalau saya sembuh, saya akan cari ilmu. Kalau saya sembuh, saya akan ini, akan itu. Ya, ketika belum sakit dulu lupa. Ini maksud sabda. Waqut min sihatika limaradika. Pergunakan saat engkau sehat sebelum engkau sakit. Wa min hayatika limautik. Dan pergunakan hidupmu sebelum engkau mati. Kemarin ayat-ayatnya sudah kita bahas. Begitu rinci beliau membahas bagaimana penyesalan orang yang sudah mati. Yang tidak bersedekah menyesal, kenapa tidak bersedekah? yang bersedekah sedikit menyesal kenapa hanya sedikit dan ya belum hari penyesalan itu datang. Ibnu Umar mengingatkan kita. Ya, kita diingatkan oleh nasihat Ibnu Umar radhiyallahu. Ya, hadis ini sudah pernah kita baca fawaidnya, tidak usah kita ulang lagi di hadis 471 ya, itu bisa buka nanti. Kita lanjutkan hadis berikutnya 575. وعنه أي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دليل ابن عمر جدا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ما حق امرئ مسلم tidaklah hak bagi seorang muslim lahu syai'un yu'ti fihi, dia mempunyai sesuatu yang akan dia wasiatkan. Yabitu lailataini, dia bermalam dua malam. Illa wasiyatuhu maktubatun 'indahu, kecuali wasiatnya tertulis di sisinya. Apa wasiat? Pesan orang yang merasa akan mati. Wasiat. Tolong jaga baik-baik adik-adikmu, ya. Tolong jaga baik-baik si pula, ya. Tolong begini, tolong begitu. Merasa sudah mau mati, meninggalkan wasiat. Atau bisa berupa harta. Tolong berikan sepertiga hartaku untuk masjid. Ya, ini wasiat yang berupa harta. Nah, seorang muslim seperti ini tidak merasa jauh dari ajalnya, tidak merasa aman hari demi hari, jam per jam, menit per menit dari ajal. Maka maktubatun 'indahu, seorang muslim selayaknya wasiatnya itu tertulis di samping. Wasiat dengan tertulis itu lebih kuat. Ya. Maka kalau antum ingin berwasiat, tulis. Tulis. Apalagi antum merasa keluarga antum belum pada ngaji. Orang tua, mertua, adik-adik belum pada ngaji. Yang kemungkinan besar kalau mati ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, bikin wasiat. Bikin wasiat, tolong kalau saya mati jangan ditahlilkan, ya, serahkan kepada teman dekat kita atau tertulis di situ, ya, insya Allah aman, ya. Bahkan menghindarkan diri dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi, seorang mayat itu disiksa, disiksa atau ditambah siksaannya akibat diratapi, ditangisi oleh keluarga. Aisyah awalnya tidak paham dengan hadis ini. Bukankah Al-Quran mengatakan ala tajru waziratu wizra ukhra, bahwa dosa seseorang tidak akan dipikul oleh orang lain. Kan yang meratap keluarganya. Kenapa mayitnya disiksa? Ya. Dijawab oleh Ibnu Umar dan lain-lain bahwa pertama itu buat orang kafir, mayatnya orang kafir. Ketika orang kafir dikubur kemudian diratapi oleh keluarganya, maka ditambah siksaannya. Kenapa? Karena mestinya disyukuri. Meninggalnya seorang kafir itu mestinya disyukuri. Nabi Islam ketika ada orang kafir meninggal, mustari wa mustah, istirahat dan mengistirahatkan. Apa maksudnya? Istirahat dari kekafirannya, mengistirahatkan kaum muslimin dari kekufurannya. Ya, maka tidak boleh kita berduka cita, apalagi istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan meninggalnya seorang kafir. Karena meninggalnya seorang kafir bukan musibah, Yang musibah adalah meninggalnya seorang muslim. Musibah besar, besar sekali. Ya, meninggalnya seorang muslim musibah besar, lebih besar dari robohnya Ka'bah. Maka haram bagi kita bersenang-senang dengan meninggalnya seorang muslim. Berbeda dengan orang kafir. Ya. Ah, maka ketika ditangisi yang mestinya disyukuri, maka ditambah azab. Yang kedua, bisa orang muslim yang dia tidak berwasiat kepada keluarganya, atau dia tidak mentarbiyah keluarganya, tidak mendakwahi keluarganya, jangan berbuat bid'ah, jangan berbuat syirik, jangan meratapi kematian ayah nanti. Dia tidak tarbiyah dan dia tidak mau berwasiat. Lalu ketika dia mati, diratapi oleh istrinya, diratapi oleh anak-anaknya, diadakan acara-acara bid'ah dalam rangka kematiannya, maka ditambah siksaan. Jadi ya, nah, karena itu agar aman kita dari azab itu, kita disuruh untuk menulis wasiat. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh ibu rumah. Kita lihat. Ini sahih ya, Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Di riwayat Muslim, yabitu salata layalin, tiga malam. Bermalam selama tiga malam. Ya, ditulis wasiatnya. Kala Ibn Umar, berkata Ibn Umar, ma marrat alaiya laylatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semenjak aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bahwa kita harus menulis wasiat, maka tidak lewat pada diriku satu malam illa wa indi wasiyati, kecuali aku telah menulis wasiatku, ada wasiatku. Entah beliau berwasiat apa. Ya. Wasiat kan banyak sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Tentang istri kita, tentang anak kita, tentang harta kita dan seterusnya, ditulis wasiat. Ya, remaja beliau, anak muda. Tidak merasa umurnya akan panjang. Langkah saya masih panjang. Saya baru 20 tahun, saya baru 25 tahun, masih lama. Ya, tidak. Tetap bagi kita untuk merasa dekat dengan ajal. Ini lebih selamat daripada merasa jauh dari ajal. Sekul hadis, ada tiga di sini. Istihbabul mudadarati ila kitabati al-wasiyah. Disukai bersegera menulis wasiat. Bersegera, jangan ditunda-tunda. Segera tulis. Kalau dirasa perlu tulis wasiat, ada sesuatu tentang istri kita, anak kita dan seterusnya, segera tulis. Jangan ditunda-tunda, takut keburu ajal. Wasiat belum ditulis, ajal sudah datang. Kerugian yang ada. Sebelum ajal datang, kita menulis wasiat. لأن المرأة لا يعلم متى يأتيه الموت. Karena seorang tidak akan tahu kapan dia mati, kapan kematian datang pada dirinya. Ada yang tahu? Tidak. Para Nabi dan Rasul tahu detik-detik terakhir bahwa malaikat maut datang kepada para Nabi, minta izin, memberikan salam, memberitahukan bahwa aku akan mencabut nyawamu. Ya, tapi bukan detik-detik terakhir. Ya, tidak dari remaja, ya, dari beberapa tahun sebelumnya. Adapun tanda ada. Adapun tanda ada. Rasulullah alaihi salatu wasalam diberi tanda oleh Allah bahwa ajal beliau sebentar lagi akan datang, mungkin hitungan hari dengan turunnya ayat. Apa? Masih ingat? Dengan turunnya ayat kata Ibn Abbas, idza jaa nasrullahi wal fath. Turunnya ayat ini kata Ibn Abbas tanda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi waqad. Dan betul. Ya, taulah kita bahwa idza ja'a nasrullah bukan makiyah. Tapi padanya tidak mungkin makiyah. Makiyah kan berarti masih belasan tahun lagi. Ya, ini hitungan kali. Adapun kepastian bahwa beliau sebentar lagi akan wafat itu diketahui oleh beliau beberapa saat sebelum dicabut. Adapun kita tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Kecuali ketika nyawa itu sudah di perongkongan, baru tahu. Ya. Adapun nyawa masih di perut, masih di dada, masih naik di atas dada sedikit, maka belum tahu. Belum tahu. Ya. Tahunya ketika sudah di profes. Dan saat itu adalah saat di mana apa? Taubat, pintu taubat tertutup. Ya. Hanya ada dua. Saat di mana pintu taubat tertutup, hanya ada dua. Yang pertama tadi malam Yugorgim, ketika nyawa sampai kerongkongan. Yang kedua, ya hatta tatlu asyamsu bi maghribiha, ketika matahari terbit dari barat. Hanya dua itu. Maka keliru pendapat sebagian orang yang mengatakan kalau kamu begini begini begini tidak akan diterima taubat. Kalau kamu sudah bertaubat istighfar sampai ulang lagi tidak akan diterima taubatnya. Keliru. Taubat tidak akan diterima oleh Allah hanya dua keadaan saja. Nyawa sampai kerongkongan atau matahari terbit dari barat. Hanya dua itu. Ya. Sekali lagi orang yang bertaubat dari qamar misalnya, dia nangis-nangis mohon ampun kepada Allah, kemudian 5 tahun kemudian dia minum qamar lagi, masihkah diterima taubatnya? Mas. Ya. Bahkan dia masuk Islam, kemudian keluar murtad, Islam lagi, murtad lagi, Islam lagi, maka Allah siap mengampuni. Ya. Asal terakhir dia dalam keadaan muslim. Wa kitabatul wasiyyati la yaqtasiru 'alal mariyid. Dan menulis wasiat itu tidak hanya terbatas pada orang yang sakit. Orang sakit keras, sakit parah, secara aglabiah akan mati, baru menulis wasiat. Tidak. Sakit, tidak sakit, tetap disunahkan menulis wasiat. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Ya. Kematian tidak hanya menimpa orang yang sakit. Dan berapa banyak? Suaminya sudah sakit bertahun-tahun. Lumpuh terus. Istrinya di luar. Ya. Ayahnya sudah sakit bertahun-tahun. Anaknya di luar. Ini terjadi di kiri kanan kita. Wajib bagi kita meyakini bahwa kematian urusan ajal. Bukan urusan sakit dan tidak sakit. Berarti ada di tangan Allah. Yang bagi lil mu'min ayyakuna zakiran lil mauti wa musta'iddan lahu. Diharuskan bagi seorang mukmin untuk selalu mengingat mati. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam di atas kubur, beliau mengatakan untuk saat seperti inilah kalian mempersiapkan diri. Jadi kita terus mempersiapkan diri untuk saat seperti ini, di mana kita dimasukkan ke liang lahat, ditinggalkan oleh orang-orang yang mencintai kita dan kita cintai, sendirian kita di situ mempertanggungjawabkan seluruh amal kita. Saat-saat seperti itulah yang kita tunggu, yang kita persiapkan. Artinya kehidupan kita hari demi hari, bulan demi bulan, itu untuk menghadapi saat seperti itu. Kenapa? Karena pasti terjadi. Adapun hari tua, nanti nikah bagi yang belum nikah, nikah lagi, yang sudah nikah, ya, itu bisa terjadi, bisa tidak. Hah? Nanti hari tua, gendong cucu, bentar lagi mantu, ini bisa terjadi, bisa tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi karena sesuatu, atau dia keburu mati. Adapun kita dimasukkan ke dalam liang lahat, diantarkan oleh sanak saudara kita, teman-teman kita, ini sesuatu yang pasti akan tiba pada diri kita. Saya kira tidak ada antum yang berani membantah ini. Ah, saya enggak kali ini. Ya, orang gila. Hanya orang gila yang mengatakan saya enggak. Semua yang waras mengatakan, iya, saya akan seperti dia, saya akan seperti dia. Hanya waktunya yang kita tidak tahu. 40 tahun lagi, 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, tahun lagi, bahkan besok pagi, tidak ada. Ya, untuk saat-saat seperti itulah kita mempersiapkan ya, yang pasti. Sementara yang belum pasti, mati-matian kita. Ya. Kita didik anak-anak kita, kita ajarin anak-anak kita ilmu-ilmu dunia. Agar nanti jadi orang dan berhasil sukses ini itu. Sementara itu bisa terjadi, bisa tidak. Adapun saat kematian tadi pasti terjadi. Yang terakhir, istijabatu sahabati radhiyallahu anhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat memenuhi anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, cepat sekali memenuhi anjuran Nabi. Apa yang dianjurkan oleh Nabi, apa yang diingini oleh Nabi langsung dilaksanakan oleh para sahabat. Dalam hal ini contohnya Ibnu Umar. Cepat sekali. Manusia yang paling cepat mentaati Nabi. Para sahabat radhiyallahu alaihi wasallam. Dan ketaatannya benar. Ketaatannya benar. Sementara banyak dari kita taat tanpa maunya taat, inginnya taat, tapi caranya keliru, caranya salah, tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun para sahabat taat dan ketaatannya benar, taat yang benar, tidak dengan melakukan bid'ah, ya, tidak seperti itu. Ya, hadis berikutnya 576. وعن أنس رضي الله عنه قال dari Anas, Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dia berkata, خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا. Nabi صلى الله عليه وسلم membuat garis-garis, ya, yeah. Khutut jamak dari khat, khat garis, khutut garis-garis. Fakal hadzal insan, setelah membuat garis-garis yang banyak itu, Nabi bersabda, ini adalah manusia. Ya, ini adalah manusia, menggambarkan bagaimana manusia. Wa hadza ajalu, ini ajalnya. Ya. Nanti di hari berikutnya ada gambar secara khusus. Di garis-garis itu kemudian garis yang besar ajal. Fa bainama huwa kadzalik iz jaa al-qatl aqrab. Ketika dia dalam keadaan seperti itu datang apa garis yang lebih dekat. Jadi manusia itu kan punya angan-angan, punya keinginan. Keinginan itu panjang, tidak terhingga. Itu garis yang digambar oleh Nabi yang tidak terhingga. Yeah. Bahkan kadang-kadang kita saksikan umur sudah 70 tahun, umur sudah 80 tahun, dia masih berpikir bagaimana perusahaannya, bagaimana karirnya, bagaimana ininya, hartanya, itunya. Bukan berbicara tentang akhirat, bukan bagaimana dia beramal untuk menghadapi kematian. Terus Nah, angan-angan itu, keinginan itu, cita-cita itu dihambat oleh berbagai macam hambatan. Nah, itu garis-garis itu. Sakit, ya, kecelakaan, urusan bilang ini itu urusan kecil-kecil, sedang, besar, itu kan hambatan. Mestinya cepat sampai sono, proyek selesai, ini urusan hilang menilang dulu, hambatan. Dia bisa lolos dari itu, ketemu lagi, meriang, akhirnya rumah sakit sehari, dua hari. Lolos dari itu, kejar lagi cita-citanya, dapat lagi, ya, jatuh dari motor, ya, istirahat lagi, ya, dia sembuh. Lalu kejar lagi keinginannya, cita-citanya, dapat halangan lagi, terus lepas lagi, masih bisa melewatinya. Ya, artinya kalau sakit bisa sembuh, kalau ada masalah bisa selesai dan seterusnya, sampai yang terakhir yang tidak bisa dia lewati lagi. Sudah mentok di situ. Apa? Ajal. Ajal. Sudah tidak bisa lewat lagi. Sudah tidak bisa melewati ajal. Ini yang terakhir. Ya. Nah, ini gambaran dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang cita-cita manusia. Hadis yang selain dari Imam Bukhari. Fikul hadis. جواز ضرب المثل واتخاذ وسائل الإيضاح عند التعليل. Bolehnya membuat perumpamaan. Bolehnya membuat perumpamaan dalam rangka menerangkan sesuatu agar lebih jelas, mudah dipahami ketika mengajarkan ilmu. Ini boleh. Kita boleh, seorang ustaz, seorang ulama bikin perumpamaan, boleh tentang sesuatu yang memang boleh dibikin. Adapun yang tidak boleh, jangan, haram. Apalagi jika perumpamaan itu menyangkut tentang diri Allah, maka ini dilarang. Wala tadribu lillahi al-amsal. Jangan kalian membikin amsal untuk Allah. Allah itu seperti orang tua. Kalau kita nurut, kalau kita taat, orang tua sayang, dikasih ini, dikasih itu, bahkan belum minta sudah dikasih. Maka kalau kita taat kepada Allah, kita akan dikasih itu, dikasih terus. Berarti sukses, kaya, seperti ini tidak benar. Karena secara kenyataan juga tidak benar. Sebab banyak orang yang taat kepada Allah, tapi diuji, diuji, diuji. Lihat penderitaan para nabi, ujian para nabi dan rasul. Apakah karena mereka bermaksiat? Tidak. Ya. Lihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Fir'aun. Kaya raya, sukses, sehat, tidak pernah sakit. Ya. Padahal Fir'aun manusia yang paling bermaksiat di muka bumi. Yang sangat-sangat tidak taat kepada Allah, menentang Allah dan Rasul. Ya. Tidak boleh membuat perumpamaan untuk Allah. Liyakuna ablagu fit tasawwuri inda talaqqi. Agar lebih dalam menggambarkan sesuatu, lebih dalam, lebih mudah dipahami. Ini pun tahdhirul insani min fajatil mauti wa huwa ala ghairi istidadin lahu bil amal as-salih. Peringatan bagi manusia tentang sifat kematian. Apa? Fajat, tiba-tiba. Sifat kematian itu tiba-tiba. Ya. Tadi masih ngobrol dengan kita, semalam ketemu, bercanda dengan kita, sekarang sudah meninggal. Kan tiba-tiba, dan ini banyak sekali. Oleh karena itu, kita disuruh mempersiapkan diri, karena kematian tidak disangka-sangka. Yang terakhir, al-mautu la ya'ti illa baghtatan. Kematian itu tidak datang kecuali baghtatan, tiba-tiba. Bagaimana kalau dia sakit lama, ya sama saja. Ya, tiba-tiba. Sifatnya tetap tiba-tiba. Ya. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pertanyaan, apakah surat wasiat yang kita tulis perlu diberitahukan kepada keluarga? Bagaimana sebaiknya surat wasiat itu kita simpan? Iya, kalau tidak diberitahukan mereka tidak tahu, maka harus diberitahukan. Maksud kita apa? Tertulis, mungkin istri kita, anak kita, kakak kita, kita kasih tahu. Kita simpan di satu tempat yang aman, kemudian dikasih tahu kepada keluarga. Ya. Kalau tidak dikasih tahu, tentu tujuan memberikan wasiat tidak akan tercapai. Ya. Surat wasiat itu bisa ganti, Ustaz. Ya. Pihak aja itu bisa ganti. Berapa bulan sekali ganti, berapa bulan ganti lagi. Ya tergantung apa yang akan kita wasiatkan, mungkin juga, mungkin kita berwasiat bahwa kita memberikan 10 juta untuk masjid, kemudian sebulan kemudian harta kita bertambah, kita naikkan jadi 20 juta, kan bisa saja. Atau harta kita berkurang, kita turunkan menjadi 5 juta misalnya. Mungkin diganti-ganti, mungkin yang mengganti tentu kita pilih. Dan tentu diberikan atau dititipkan kepada orang yang aman. Apakah ketika kita membuat wasiat perlu dirundingkan dengan istri atau ahli waris lainnya? Mungkin perlu, tetapi tidak menjadi syarat ketentuan. Karena hak kita kan, boleh bersyarat. Saya berwasiat begini-begini, bagaimana menurut pendapat hukum? Tapi tanpa musyawarah langsung ditulis dan dikasih tahu juga tidak masalah. Apakah perlu ada saksi di dalam membuat wasiat? Iya. Karena kalau tidak ada saksi, tidak diketahui wasiat itu kan. Ada saksi. Saksi itu nanti yang akan melaksanakannya. Misalnya saya bikin wasiat, kalau saya meninggal jangan dicalinkan, jangan dilepas tali pocongnya, jangan diratapi, kemudian berikan sekian juta untuk sipulan-sipulan. Nah, saya kasih tahu kepada orang yang saya percaya amanah. Mungkin istri, mungkin anak, mungkin teman. Zakat mal untuk fakir dan miskin kalau diberikan dalam bentuk sembako boleh atau tidak? Tergantung si fakir dan miskin dia maunya apa. Karena kan hak dia. Kalau dia maunya uang, kita kasih uang. Kalau kita berzakat uang, kecuali kalau kita berzakat sembako, karena Khalid berzakat pedang. Khalid bin Walid berdagang pedang dan diambil zakatnya oleh Nabi berupa pedang, yes. Bukan uang, emas, dinar atau dirham. Kalau berupa uang, maka berikan uang. Kecuali jika si fakir itu menghendaki yang lain. Bagaimana kalau orang tua kita ahli bid'ah, sementara beliau tidak membuat wasiat, terus kita bikin wasiat dengan hal-hal yang baik? Ah, berarti bohong, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, bohong, tujuan sebagus apapun, kalau bohong, tidak boleh. Yes. Ayah saya berwasiat kalau meninggal jangan ditahlilkan. Padahal sebaliknya ingin ditahlilkan, ya. Ya enggak boleh bohong. Yes. Kebaikannya begitu. Ya, tapi tidak boleh dengan cara bohong. Ya, saya tidak mengadakan tahlilan gitu aja. Enggak usah dengan bohong seperti tadi. Bohong kan apa? apakah diperbolehkan menjamak sholat Jumat dan Asar terutama di saat safar? Khilaf banyak ulama tentang hal ini. Saya pernah salah tanyakan langsung kepada Syekh Ali Hasan selesai sholat Jumat. Beliau menjawab boleh. Dia termasuk yang memperbolehkan. Kalau safar mungkin tidak ada masalah, karena kalau safar kan tidak wajib sholat Jumat. Walaupun mungkin dia sholat di masjid bersama kaum muslimin, dia bisa niat subuh. Karena antara imam dengan makmum kan tidak harus sama sholatnya. Imam sholat Jumat, kita sebagai makmum niatnya sholat duhur kan tidak masalah. Nah, setelah sholat duhur tentu tidak ada masalah, langsung dijamak dengan asar dua rakaat, dua rakaat. Apakah kita wajib melaksanakan semua wasiat dari mayit? Ya, kalau wasiatnya haram. Kalau wasiatnya haram, tentu tidak boleh kita laksanakan. Dia berwasiat agar anaknya jangan pakai jilbab, tentu tidak boleh dilaksanakan wasiatnya. Misalnya ayah kita berwasiat untuk menikah dengan orang yang telah ditentukannya, atau wasiat untuk menjadi seorang dokter. Saya kira ini anjuran saja ya. Sifat wasiat tidak seperti ini. Apalagi tentang pernikahan kan tidak boleh dipaksakan. Ketika seorang laki-laki tidak suka dengan seorang wanita kan dia tidak boleh dipaksa. Jangankan laki-laki, wanita-wanita yang tidak suka kepada seorang laki-laki, dia tidak boleh dipaksa oleh ayahnya, oleh walinya untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Bagaimana kejadian pada diri Zainab. Apabila saya makmum masbuk yang mendapati imam sedang rukuk, apa yang harus saya lakukan? Takbiratul ihram langsung rukuk atau sedekah? Langsung rukuk. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jika engkau mendapati imam sedang sujud, sujudlah, rukuk, rukuklah. Ya, tentu diawali dengan takbiratul ihram. Bertakbirlah, kemudian lakukan persis seperti apa yang dilakukan oleh imam. Ya, tidak dengan sedekah, karena imam tidak sedekah. Maka sebagian saudara kita sedekah dulu langsung sujud, ini tidak tepat. Tanpa sedekah langsung sujud, itu yang aqrab lis-shawab. Tolong jelaskan mengenai kedudukan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dan Salafi Salaf. Mazhab ini pendapat. Mazhab adalah pendapat. Mazhab Imam Syafi'i yang dimaksud pendapat Imam Syafi'i dalam satu masalah. Ya. Mazhab ini bukan firqah. Mazhab ini bukan kelompok. Sekedar pendapat saja. Di mana pendapat bisa benar bisa salah. Ya. Maka Al-Imam Syafi'i tidak pernah mengajak kepada kaum muslimin untuk mengikuti mazhabnya. Dan seluruh imam-imam mazhab tidak pernah mengajak orang lain untuk mengikuti mazhabnya. Maka Imam Syafi'i terkenal ucapannya, ini ditulis oleh Ibnu Hajar, "Kullu ma qultu waqa'al hadits, faqudu fil hadits, wa la tuqallidu." Setiap yang aku katakan ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, maka pegang hadis yang sahih, tinggalkan mazhabku. Berarti orang yang pertama kali melarang kaum muslimin bermazhab dengan mazhab beliau adalah beliau sendiri. Beliau mengajak kaum muslimin kepada dirinya kalau betul dirinya sesuai dengan qaulun nubuwwatul rasul, sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau tidak sesuai, kata beliau, tinggalkan. Karena beliau seorang ulama besar, tetapi manusia, bukan malaikat, bahkan bukan nabi. Maka terjadi kesalahan, ya tentu, namanya manusia. Jangankan beliau, sahabat Abu Bakar, Umar pernah salah. Maka kita beragama mengikuti qaulullah wa qaulur rasul. Adapun dalam satu masalah kita cenderung kepada mazhab Imam Syafi'i, boleh. Dalam masalah turun sujud cenderung kepada mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbali, boleh. Dalam masalah dua rakaat tawaruk apa iftiras duduknya, kita cenderung kepada Imam Abu Hanifah Hanafi, boleh. Bukan beragama. Saya akan beragama seperti agamanya Imam Syafi'i, ini tidak boleh. Saya akan beragama dari alif sampai ya mengikuti mazhab kembali, tidak boleh. Yang boleh, saya akan beragama dari alif sampai ya mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ini yang boleh, bahkan yang harus. Ya, kita jangan salah paham dengan masalah batal. Apa hukumnya menggibah, membicarakan kejelekan orang kafir, misalnya dalam masalah pekerjaan? Kalau ini merupakan aib syahwat, jangan. Karena cerita aib syahwat ini bisa menular. Si fulan selingkuh, si fulan berzina, si fulan minum khamar, ini bisa menular. Ya, jangan. Walaupun dia orang kafir. Tetapi kalau yang membahayakan, boleh. Si kafir ini sering memfitnah kaum muslimin, si kafir ini sering membohongi kaum muslimin, maka kita sebarkan agar kaum muslimin selamat dari kezaliman. Bolehkah merekam wasiat melalui video? Apakah dibolehkan? Saya kira dengan tulisan cukup. Ya. Tapi ya, enggak ada larangan. Ya. Enggak ada larangan. Dengan tulisan cukup. Karena maksudnya adalah perintah dan larangan. Kan cukup dengan tulisan. Apa semua sahabat meninggalkan wasiat sebelum mati? Umumnya ya. Umumnya seperti itu, mengambil salah satu dalil, yaitu salah satu contoh, yaitu Ibnu Umar dan dalam pembagian waris, apabila saudara kami ada yang kafir, apakah mendapatkan bagian warisan? Tidak. Walaupun anak sekalipun, ketika dia kafir, Kristen misalnya, atau Buddha, Hindu, ayahnya muslim, maka ayahnya meninggal, dia haram mendapatkan waris. Sepeser pun tidak. Begitu juga sebaliknya. Iya, begitu juga sebaliknya. Jika bapaknya kafir, Kristen misalnya, anaknya muslim, juga tidak berhak mendapatkan waris. Artinya, antara muslim dengan kafir tidak saling mewarisi. Yang saling mewarisi adalah antara muslim dengan muslim. Kapan wasiat itu ditulis sebaiknya menurut syariat? Tadi sudah kita bahas, setiap hari. Setiap hari, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Ya artinya kita sudah bikin wasiat, lalu disimpan di laci atau dititipkan ke orang. Mana yang lebih roji, sholat Jumat dua rakaat dengan niat zuhur ditambah sholat asar dua rakaat dalam safar? Iya, untuk menghindarkan khilaf ulama tadi, maka diniatkan dulu. Karena sebagian ulama membid'ahkan, tidak membolehkan jamak antara asar dengan Jumat dengan asar. Karena ini ibadah, harus ada contoh dari Nabi SAW. Sementara contoh dari Nabi SAW adalah zuhur dengan asar, bukan Jumat dengan asar. Bukankah Jumat itu pengganti zuhur? Betul, tetapi tidak semua yang ada pada zuhur ada pada Jumat. Misalnya, Qobliyah zuhur jelas ada. Adakah Qobliyah Jumat? Tidak ada. Nabi dan para sahabat tidak pernah mencontohkan qobliyah Jumat. Yang ada qobliyah zuhur. Ini menunjukkan bahwa tidak semua yang ada pada zuhur otomatis ada pada Jumat. Ya. Dengan demikian, jika safar lebih selamat salat zuhur saja kemudian dijamak dengan ya, barangkali hanya itu yang bisa kita bahas. Pengumuman pengurus masih tidak memperbolehkan anak-anak untuk ikut, kecuali jika terus ya. Dan untuk besok An-Nasr libur insyaallah. Besok As-Sunnah besok pagi tetap ada seperti biasa. An-Nasr. Iya, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mazhab itu apa sih, Ustaz?